يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني وأخواتي أعزني أعزكم الله Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan Maka para siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu memerintahkan untuk berbuat keji dan mungkar. Syaitan berupaya untuk menghancurkan kita semuanya. Musuh yang nyata. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Jadikan dia itu sebagai musuh. Bagi kalian. Karena sesungguhnya syaitan mengajak kepada para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Kita lihat hadis. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala idza nudiya li shalah adbar as-syaitan lahu dhurah hatta la yasma' at-ta'zin hatta idza qudiya akbar hatta idza tuiba at-taswib adbar hatta idza qudiya at-taswib akbar hatta yaqtir بين الرجل ونفسه اذكر كذا واذكر كذا ما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى jika dibandingkan adzan dari Rasulullah SAW hadis riwayat Al-Bukhari Muslim maka syaitan lari sampai keluar angin supaya tidak mendengar adzan selesai adzan datanglah syaitan Ketika dikumandangkan azan, lari kembali. Selesai dikumandangkan iqamah, lari kembali. Iqamah bisa diartikan azan juga, baina kulli adzanain, adzanain, shalah. Ketika dikumandangkan iqamah, lari kembali. Selesai iqamah, datang kembali. Kemudian mengganggu seorang dengan jiwanya. Ingatlah ini, ingatlah itu. Yang sebelumnya dia tidak ingat. Sehingga seorang tidak tahu berapa sudah dia itu melakukan sholat. Makar syaitan, ayat ikhwah, mengganggu sholat kita. Menjadikan ketika kita sedang melakukan sholat, mengingat sesuatu yang sebelumnya kita tidak mengingatnya. Karena mungkin barang yang hilang ketemu. Ingat ketika sedang sholat. Kadang ketika membaca at-tahiyat yang dibaca al-fatihah atau doa iftitah dan lain sebagainya. Demikian pula maka yang lainnya idza nama hadukum ja'al syaitan salasa uqad. Jika kalau kalian itu tidur, syaitan menjadikan tiga ikatan di tengkuk kalian. Masing-masing ikatan yang tadi Nah, diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Baiklah, saya stay kepada walaikum warahmatullahi wabarakatuh. In halat awqadah. Kalau dia bangun dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka lepaslah talinya. Satu tali. Wa idza tawaddaa in halat uqdah tsaniyah. Kalau dia berwudu, maka lepaslah tali yang kedua. Wa idza shalla in halat uqdah tsalitsah. Kalau dia salat, maka lepaslah tiga. Nah, ikatan yang ketiga. Asbaha nasyitan. Wa illa asbaha katslanan. Sehingga orang tersebut menjadi orang yang semangat beribadah. Semangat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak melakukan hal demikian, asbaha katslanan. Nah, asbaha katslanan. Menjadi orang yang malas, menjadi orang yang banyak melakukan maksiat, menjadi orang yang senantiasa melakukan kejian dan kemungkaran. Ketahuilah bahwa syaitan berupaya untuk menghias-hiasi seseorang. Perkara-perkara yang jelek menjadi baik menurut pandangan manusia. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyana lahum fil ardh wa la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam surah Al-Hijr Allah sebutkan, iblis mengatakan, wahai Rabbku, karena engkau telah menjadikan aku sesat, sungguh aku akan memperindah amal-amal mereka, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang bertauhid. Perkara yang jelek menjadi indah. Bahkan khamr dinamakan dengan bir. Dari sisi bahasa Arab, bir artinya kebaikan. Nah, jadikan indah. Nyanyian jadikan sebagai anasi. Jadi perkara indah. Atau nada-nada Islam menjadi perkara indah. Wa in zanalahum syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba la yakmul yawmun nasi wa inni jalul lakum falamma tara'atil falamma tara'atil fi'atan laka su'ala akibai wa qala inni bari'un mink inni akhafu Allahu alamin. Tatkala syaitan menghias-hiasi amalan mereka, menghiasi amal-amal orang kafir, saya mengatakan, tidak ada manusia yang mampu mengalahkan kalian. Tatkala sudah bertemu antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kufar, maka syaitan dari lari. Padahal sebelumnya mengatakan, aku akan menjadi penolong bagi kalian. Kalau kalian perang, aku akan menjadi penolong bagi kalian. Waktu itu, iblis berbentuk Suraka bin Malik bin Duksum. Begitu melihat, iblis dan para pengikutnya, itu ada pasukan dari para malaikat. Iblis dan pasukannya lari. Ini awal matral. Aku melihat, kalian tidak melihatnya. Aku takut kepada Rabb semesta alam. Lihat bagaimana ketika kejadian di Dammat, antum lihat sombongnya orang Syiah. Dalam tempo 2 jam kita akan menghancurkan Dammat, kita akan makan kot di masjidnya Hajuri, makan kot di masjid Hajuri dalam tempo 2 jam. Lihat kesombongannya. Begitu melihat banyaknya pasukan dari para malaikat, ya mereka itu, nah mereka mengira itu adalah jin, mereka lari. Di antara para imamnya lari ke Sa'dah, bertemu dengan ahli sunnah di sana, dan dibunuh sekalian. Pasukannya sedikit. Tapi dibantu oleh para malaikat. Lihat bagaimana syaitan berupaya untuk menghiasi. Kalian pasti menang. Tidak ada manusia yang mampu mengalahkan kalian. Begitu bertemu, ternyata melihat pasukan-pasukan para malaikat. Syaitan lari. Ikhwani azani wa azakumullah. Hadis Abi Hurairah al-Bukhari. Wakkalani Rasulullah SAW bihifdzi zakat Ramadan. Rasulullah SAW mewakilkan kepada saya untuk menjaga zakat Ramadan. Fa'atani at. Faja'ala yahtu at-ta'am. Suatu hari datanglah seseorang, yang ini adalah syaitan yang berbentuk manusia. Kemudian dia mengambil makanan. Fa'akhadtuhu. Aku pegang dia. Kata Abu Hurairah. Aku pegang dia. Tsumma qala inni muhtaj wa alayya hiyal inni haja shadidah farhimtu khallaytu an. Saya tadi mengatakan saya butuh makanan ini, saya punya keluarga, saya amat membutuhkan dari makanan ini. Akhirnya, kata Abu Hurairah, aku kasihan kepadanya. Aku lepaskan dia. Falamma asbahtu, tatkala aku nanti pagi hari berjumpa Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, ma fa'ala asiruka ya Abu Hurairah. Apa yang tawanmu lakukan tadi malam, wahai Abu Hurairah? Fa'ala syaka. Naam. Hajah wa iyalan. Dia berkeluh kesah kepada saya tentang kebutuhan-kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Fakhalla itu sabilah. Aku lepaskan dia. Qala innahu sayaud. Maka kadzabak. Sesungguhnya dia akan kembali. Jadi dia adalah berbuat dusta kepada dirimu. Wa'araftu annahu sayaud liqauli Rasulullah SAW. Farasattuhu. Dan aku tahu bahwa dia akan kembali lagi karena ucapan Rasulullah SAW sehingga aku waspada. Summa atasaniyah faja'ala yahtu at-ta'am. Kemudian datang kedua kalinya mengambil makanan lagi. Nah, dia mengatakan, "Naam, setelah dipegang oleh Abu Hurairah, dani. Ini muhtaj. Alayya 'iyal wa la a'ud." Biarkan saya sangat butuh makanan ini. Saya punya keluarga dan saya tidak akan mengulang kembali. Akhla itu sabila, aku lepaskan dia. Falamma asbahtu. Qala Rasulullah SAW li, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah. Setelah aku masuk di pagi hari batu jumpa Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, apa yang dilakukan oleh kawanmu tadi malam? Kemudian menyebutkan sama dengan sebelumnya. Datanglah ketiga kalinya. Faja'ala yahtu at-ta'am, kemudian dia mengambil makanan. Kemudian dipegang oleh Abu Hurairah. Nah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, bahwasanya engkau tidak akan kembali lagi. Kemudian engkau ternyata masih kembali lagi. Qala dzani. Syaitan mengatakan, biarkan aku. Ini mengalimka kalimat yang fauka biha. Idza awaita ila kursik faqra hadha al-kursi. Fa innahu la yazanna Allah yahnam hafid. Wa la yakrabu syaitan. Syaitan mengatakan, biarkan saya. Aku akan ajarkan kepada dirimu satu kalimat yang dengannya Allah memberikan manfaat dengan kalimat tersebut. Dan Allah akan menjadikan untuk menjaga diri kalian. Dan syaitan tidak akan mampu menegati dirimu. Halaydu sabila. Aku lepaskan dia. Falamma asbahtu tatkala aku masuk baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi hari. Qala ma fa'ala sirka ya Abu Hurairah? Apa yang dilakukan oleh kamu dari malam wahai Abu Hurairah? Qala za'ama annahu yu'allimuni kalimat ya'fani biha. Idza na'am. Awaita ila firashik faqra ada al-kursi min awwalihha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta yaqtiha. Abu Hurairah mengatakan, dia menyatakan, mengajarkan kepadaku kalimat, kalau aku membacanya, Allah akan menjaga diriku. Dan syaitan tidak akan mendekat. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, sadaqa wa fakadu. Dia telah mengucapkan ucapan yang benar, padahal dia ini adalah pendusta. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tadri ya Abu Hurairah, man yukhatibuka mundu salata ayyam? Qala la, dzaka syaitan. Apakah kamu tahu wahai Abu Hurairah, siapa yang mengajak bicara kepada dirimu semenjak 3 hari yang lalu? Abu Hurairah mengatakan, saya tidak tahu. Rasulullah mengatakan, itu adalah syaitan. Lihat hadis Abu Hurairah al-Bukhari. Bahwasanya syaitan terkadang menyerupai bentuk manusia. Dan sebutkan tadi dalam ayat surah Al-Anfal. Waktu itu berbentuk surah bin Malik bin Dushum. Kali ini berbentuk manusia. Maka dengan ini, seorang muslim harus waspada. Man ra'ani fil manam. Faka'anna mar'ani fil yaqbah. La yamassal syaitan bi. Siapa yang melihat diriku dalam tidur, dalam mimpinya, maka dia melihat diriku dalam keadaan bangun. Karena syaitan tidak mampu menyerupai diriku. Artinya, mampu menyerupai orang lain. Saya Rasulullah SAW. Lihat kejadian di Baghdad. Syaitan menyerupai Syekhul Islam Taimiyah di beberapa tempat. Hal Jabir bin Abdullah wa Muslim, inna syaitan yang terhadukum dikuli syaihat, terhadur alinda ta'anih. Sesungguhnya syaitan hadir bersama kalian di setiap segala sesuatu sampai hadir tatkala makan. Idza dakhala ahadukum al-bait fa tasma Allah. Qala syaitan li awanihi la mabita. Kalau kalian masuk rumah dengan menyebut nama Allah, syaitan mengatakan kepada pasukannya, kalian tidak akan bisa tidur di rumah ini. Wa idza dzakara smallah 'inda ta'ami qala syaitan li awalihi la mabita lakum wala 'asha. Jika dia mengucap nama Allah, membaca basmalah tatkala hendak makan, syaitan mengatakan kepada pasukannya, kalian selain tidak bisa bermalam di rumah ini, tidak juga bisa makan malam bersama pemilik rumah ini. Akan tadi kalau tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumah atau mengucapkan salam. Demikian pula tidak membaca basmalah ketika hendak makan, maka syaitan mengatakan kalian bisa tinggal di rumah ini, bisa makan malam bersama pemilik rumah ini. Akhwani azani wa azakumullah. Dan kita mengetahui syaitan Rasulullah SAW dalam hadis Abi Sa'lab al-Khushani, al-jin salah asnaf. Jin itu ada 3 golongan. Sinfun lahum ajniha yatiruna fil hawa. Kelompok yang pertama adalah jin-jin yang memiliki sayap yang terbang di angkasa dengan cepatnya. Antum lihat, qala ifritu minal jinni ana atika bi qabla an takun maqamik. Kata ifrit kepada Nabi Sulaiman, aku akan mendatangkan singgasana Malikah Sabah dari Yaman sampai Syam, sangat jauh sekali. Kalau engkau bangkit dari tempat dudukmu, singgasana Malikah Sabah akan datang dengan cepatnya. Demikian juga kejadian di zaman Syekh Islam Taimiyah Orang-orang sufiyah biasa terbang ketika tawaf. Nah, keliling Ka'bah terbang. Ini kenyataan. Yang kedua, sinfun hayat. Yang berbentuk ular. Rasulullah SAW kan, Rasulullah SAW mengatakan, uktul hayat. Man khafa tarahunna falaysa minna. Bunuhlah semua ular. Barang siapa yang takut bahayanya, baik itu nah, bisanya atau yang lain, maka bukan jalan kami. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, supaya membunuh semua ular. Dan kadangnya jelmaan daripada jin. Dan juga disuruh untuk membunuh al-kalb, al-aswad al-bahim. Untuk membunuh anjing yang hitam bekam. Jelmaan daripada syaitan. Ikhwani azani wa azakumullah. Yang ketiga, sinfun yahulun wa yatanun. Kelompok yang berjalan berpindah-pindah tempat. Baik itu berbentuk seperti manusia atau seperti hewan yang lain. Beraneka ragam. Kelompok-kelompok jin. Syaitan dari kalangan jin mampu melakukan sesuatu dengan izin Allah SWT. Kita juga masih ingat bagaimana kisah Nabi Ayyub AS. Ketika Allah berikan karunia dengan banyaknya harta, banyaknya anak. Namun dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan iblis tidak suka dengan ini. Iblis meminta kepada Allah, "Allahumma makkini min amwali." Ya Allah, berikan kemampuan saya kepada saya tentang harta bendanya. Maka dibakarlah seluruh harta bendanya. Tidak tersisa sama sekali. Namun demikian dia tetap bersyukur kepada Allah. Karena manusia dilahirkan dalam keadaan fuqara, ya ayyuhan nas antumul fuqara, wahai manusia, kalian ini adalah orang-orang fakir. Ila Allah, butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. Bersyukur kepada Allah. Walaupun harta bendanya habis. Menjadikan iblis semakin jengkel. Allahumma makkini min auladi. Ya Allah, berikan kemampuan kepada saya tentang anak-anaknya. Begitu anaknya kumpul di rumah yang paling besar, iblis menjatuhkan atap. Atap rumah tersebut. Sehingga seluruh anaknya meninggal dunia, tidak tersisa sama sekali. Jadi bayangkan, pernahkah ujian menimpa diri kita? Ternyata tidak pernah. Ujian yang amat berat demikian. Dan itulah ja'a min hadis Sa'd bin Waqqas dan lainnya. Ayyun nas asyaddul bala. Manusia mana yang paling banyak ujian? Yang qala al-anbiya, tsumma al-amsal fal amsal. Manusia yang mana yang paling banyak ujiannya? Rasulullah mengatakan para nabi. Kemudian orang semisalnya, orang yang semisalnya. Kalau iman seorang itu kuat, dinihi shod, suddid bala'u. Kalau agamanya kuat, maka ujiannya akan diberatkan. Wa in kana fi dinihi riqqah, khuffifa bala'u. Kalau agamanya lemah, diringankan ujian-ujiannya. Yubdal mar'u ala qadri dinihi. Seorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Semakin kuat agamanya, semakin besar ujiannya. Lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam. Allah memberikan ujian dengan habisnya seluruh harta benda dan seluruh anaknya meninggal dunia. Namun dia tetap bersyukur kepada Allah. Memuji kepada Allah. Akhirnya iblis minta lagi kepada Allah. Allahumma makkini min jasadih. Ya Allah, berikan kemampuan kepada saya tentang tubuhnya. Allah memberikan izin. Iblis merusak tubuhnya. Nah, sehingga tidak ada manusia yang mendekat kepadanya. Bisa dibayangkan. Kecuali satu-satunya itu istri. Itu aja. Hanya istri yang mendekat. Yang lain semua sudah menjauh karena baunya tidak enak sudah. Sebagian mengatakan ini karena dosa-dosanya. Lihat bagaimana ucapan-ucapan orang awam. Ini karena dosa-dosanya. Sama dengan Dammat. Tatkala Dammat digempur oleh orang-orang Syiah. Oh ini karena dosa-dosanya Hajuri. Oh ini karena anda mencela ulama. Ini karena mencela sahabat dan sebagainya. Kalau kalian tahu misalnya Syekh Yahya Hajuri itu mencela ulama atau mencela sahabat. Mencela sahabat berarti kafir. Mungkin tidak ada yang tersisa sama sekali Dammat. Karena mencela sahabat adalah kafir. Tatkala Imam Ahmad ditanya oleh anaknya, "Kaifa tara man yasubu Abu Bakar?" Qala ma ara al-Islam. Imam Ahmad ditanya, "Bagaimana pendapatmu? Kalau ada seorang yang mencela Abu Bakar?" Imam Ahmad mengatakan, "Aku tidak mendapati dirinya dalam keadaan beragama Islam." Artinya telah keluar dari agama Islam. Saya melihat tuduhan-tuduhan orang-orang Hizbiyun. Ia mengatakan Syekh yang mencela sahabat, mencela Nabi. Dan lainnya sebagaimana orang Syiah. Kemudian kita lihat. Dia tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian baliklah syaitan berusaha untuk membujuk istrinya. Karena tidak mampu. Tidak mampu membujuk atau menghancurkan Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Hanya istrinya. Berbentuk manusia. Mengasihi kepada istrinya itu. Ini obat. Kasihkan kepada suamimu. Biar sembuh penyakitnya. Tapi dengan syarat. Jangan membaca basmalah. Jangan membaca basmalah. Menjadikan hati Ayyub alaihissalatu wassalam. Itu marah. Sampai bernazar. Kalau sembuh akan memukul istrinya 100 kali. Kemudian setelah lama, bahkan sampai istrinya pun memotong rambutnya, kemudian dijual, ditukar dengan sepotong roti untuk memberikan makan kepada Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Kemudian terpaksa demikian. Selanjutnya, karena ujian sudah sekian lama. Fa inna ma'al usri yusra. Maksudnya setiap ada kesulitan itu ada kemudahan. Allah berikan ilham kepadanya. Urkud diri jelika hadha muqtasalu. Baridu wasrab. Hentakkan kakimu. Ini adalah air yang dingin. Yang bisa engkau gunakan untuk mandi dan untuk minum. Dengan itulah sembuh penyakitnya. Sampai kala istrinya datang bertanya kepada Nabi Ayyub, tapi tidak tahu kalau dia ini adalah suaminya sendiri. Apakah anda mengetahui orang yang sakit di sini tidak bangun? Nah, penyakitnya banyak. Kemudian Nabi Ayyub menyebutkan bahwa dirinya itu sebagai suaminya. Kemudian Allah berikan ilham karena nazar sebelumnya tadi. Supaya mengambil sejenis rumput sebanyak 100 kemudian memukulkan kepada istrinya sekali. Nah, dengan semacam sejenis rumput 100. Ikhwani wa akhwati azani wa jazakumullah. Lihatlah bagaimana upaya syaitan. Apalagi para pencari ilmu. Tiap kali ta'lim digoda untuk mengantuk. Ini kenyataan. Kalau dia ngobrol 5 jam tidak ngantuk. Tapi kalau ta'lim begitu mendengar innalhamdulillah sudah beriut matanya. Salat juga demikian. Tertidur. Ma min mauludin yulad illa nafasu syaitan fayastahil sarihan fayastahil sarihan illa Isa bin Maryam ummu. Hadis Nabi Muhammad Muslim. Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali pasti ditusuk oleh syaitan. Dengan itulah dia akan menjerit, akan menangis, kecuali Isa dan ibunya. Mulai lahir saja sudah digoda oleh syaitan. Apalagi ketika sudah banyak melihat dunia, gemerlapan dunia, tentu godaan syaitan lebih berat lagi. Oleh itulah waspada dari makar syaitan. Walau la fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki man yasha. Kalau bukan karunia Allah SWT, tentu kalian tidak akan mampu membersihkan dosa-dosa kalian. Tidak akan mampu menyucikan dosa-dosa kalian. Akan tetapi Allah menyucikan dosa-dosa sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kalau bukan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu membentengi diri kita dari serangan syaitan. Innahu yarakum huwa kabirun min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan melihat kalian. Dan juga apabilanya melihat kalian di mana kalian tidak mampu melihatnya. Kalau kita punya musuh, sementara musuh kita ini melihat kita, kita tidak melihat musuh, bagaimana? Tentu akan kalah kita. Diserang dari belakang mungkin, atau dari bawah, atau dari atas, kita tidak melihatnya. Kalau bukan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang-orang yang ingkar, menjadi orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa. Inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam, hadis Safiyyah binti Huyai, Al Bukhari Muslim. Sungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Akhwani azani wa jazakumullah. Jangan merasa aman dari makar syaitan. Karena setiap lahir saja sudah ada godaan yang sedemikian dahsyatnya. Inilah nasihat untuk saya pribadi dan untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan nasihat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa taat kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan dakwah ini senantiasa barakah dan bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.